milikku, bukan milikku. Senyummu mesra, aduh-duh, sayang bukan untukku. Jalan berlenggang, pinggul bergoyang, alangkah asiknya, asiknya. Pakai rok mini, mode masa kini, buatan dalam negeri. Memang cantik, aduh-duh, sayang bukan milikku, bukan milikku. Senyummu mesra, aduh-duh, sayang bukan untukku. Jalan berlenggang, pinggul bergoyang, alangkah asiknya, asiknya. Pakai rok mini, mode masa kini, buatan dalam negeri. Aku naksir kamu menjadi gadisku, dan aku berjanji, kalau kita kawin nanti bulan madu keluar negeri. Sarapan pagi di Indonesia, minumnya nanti mimpiku saja. Sarapan pagi di Indonesia, cuci mulutnya di Malaysia, menonton bola di Brasilia, kita naik onta di Gurun Sahara. Aduh, aduh sayang, jatuh dari tempat tidurku. Sarapan pagi di Indonesia, cuci mulutnya di Malaysia, menonton bola di Brasilia.